Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمكم الله جميعا. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa diperkirakan oleh data astronomis untuk atau tanggal 9 Maret depan akan terjadi di negeri kita ini gerhana total, gerhana matahari total. Ini diperkirakan oleh mereka akan terjadi di beberapa titik yang sangat terlihat sekali dan sangat nyata dilihat gerhana tersebut di negara kita, di Indonesia. Dan ini merupakan suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak hikmah yang terjadi dan juga Allah berikan kepada para hamba-hambanya rahmatullah ketika terjadinya tanda-tanda tersebut, yaitu gerhana matahari total. Dan telah kita ketahui juga sebagiannya, mungkin ada surat edaran yang diberikan dari pemerintah kita, Kementerian Agama Republik Indonesia, tentang surat edaran yang berisikan anjuran untuk kaum muslimin mengerjakan sholat khusuf, mengerjakan sholat al-khusuf. Dan di sebagai bentuk ta'atul ulatul umur, dan juga kita sebagai seorang muslim mengamalkan segala apa yang Rasulullah, Allah dan Rasulnya ajarkan di dalam sunnah-sunnah yang dalam hadith-hadithnya. Di antara masail tersebut adalah masail al-khusuf. Masail al-khusuf, para ulama telah membahasnya dan telah banyak di antara mereka yang telah menjadikan satu bab khusus dalam satu pembahasan fikih, bahkan sebagian dalam satu kitab khusus mereka membahas tentang masail yang terkait di permasalahan ini, yaitu masail al-khusuf. Di hadapan kita ini ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Basmul hafizallahu ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Bughyatul Mutatawwi'. Di situ terdapat bab yang menjelaskan masalah lengkap dan ringkas terkait permasalahan ini. Kita akan membaca dan mempelajarinya sebagai bahan bekal ilmu yang kelak kita akan amalkan. karena seorang muslim dituntut untuk beramal dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli bil nam. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Baik, kita langsung masuk di pembahasan karena memang waktu yang kita sediakan di kesempatan kali ini tidak panjang. Kita akan baca sedikit beberapa masail yang bisa kita dapat baca. Di sini disebutkan di judul bab, qala musannif hafizallahu taala salatul kusufi wal khusufi. Salat kusuf dan khusuf. Nah, dua kalimat ini adalah dua bahasa yang semakna, muradif. Lughatan muradifan. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya al-kusuf ini digunakan untuk al-qamar. Nah. Dan al-khusuf ini digunakan untuk asy-syams. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Dan di bawah diberikan ta'liq bahwasanya al-khusuf digunakan untuk asy-syams. Al-khusuf digunakan untuk al-qamar. Ada yang menyebutkan sebaliknya, ada yang menyebutkan keduanya sama. Namun intinya di sini al-kusuf dan al-khusuf maknanya sama. Ya, sinonim. Kata sinonim. Nah, apa makna dari al-kusuf dan al-khusuf? Disebutkan oleh para ulama bahwa makna dari al-kusuf atau al-khusuf ini kita bisa ngambil salah satunya. Ya, al-kusuf atau al-khusuf. Maknanya adalah dhahabu dhaui ahadi nirain. Ya, perginya atau hilangnya cahaya dari kedua, ya, matahari atau bulan. An-nirain itu untuk julukan matahari dan bulan. Ya, hilangnya cahaya mereka, kedua ini. Keduanya adalah merupakan di antara makhluk-makhluk yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Ya, hilang cahayanya. Keduanya ini sebagaimana yang maklum memiliki cahaya. Matahari memiliki cahaya. Ya, berlipat kuatnya. Bulan pun sama, memiliki cahaya. Ya, matahari terjadi di siang hari, bulan di malam hari. Al-kusuf itu adalah maknanya hilangnya kedua cahaya tersebut. Au ba'dah atau sebagiannya. Setengahnya, seperempatnya. Ini pengertiannya secara ringkas. Dhahabu dhaui ahadu ahadini rain au ba'dah. Dan kejadian ini telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, nanti akan dijelaskan dalam hadis Aisyah dan yang lainnya. Sekali terjadi di semasa hidup Rasulullah SAW. Ya, ketika itu bertepatan dengan wafatnya anak beliau Ibrahim. Ya, Ibrahim putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya putra, ya, kemudian meninggal di usia masih kecil, masih bayi. 8 bulan atau yang sekitarnya. Ketika meninggal di hari itu bertepatan dengan terjadinya khusuf. Ya, kemudian di sana, ya, sebagai para sahabat dan juga masyarakat yang ada di sekitar situ yang jahiliyah, mereka beranggapan bahwasanya khusuf ini terjadi karena kematian Ibrahim. Kematian Ibrahim. Kemudian Rasulullah merintahkan para sahabat untuk bangun, berkumpul di dalam masjid untuk menegakkan sholat. Sholat. Ya, sholat al-khusuf. Nanti akan disebutkan kaifiahnya. Setelah itu beliau berkhutbah, ya, kepada para sahabat menjelaskan bahwasanya khusuf ini tidak terjadi karena mati atau hidupnya seseorang. Ya, ini sebagai bantahan, ya, terhadap akidah-akidah jahiliyah. I'tiqad, keyakinan dari orang-orang ya, jahiliyah. Mereka beranggapan bahwasanya kejadian alam itu disebabkan oleh karena ada sesuatu. Nah, di sini Rasulullah membantah mereka. Ini bukan terjadi karena kematian Ibrahim dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Namun ini adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di pembahasan. Qala al-musannif hafizallahu taala yashtamilu hadha al-fasl atau hadha al-fasl 'ala al-mabahith at-taliyati. Di pembahasan ini atau fasal ini mencakupi beberapa poin. Di sini disebutkan 3 poin. Al-awwal, poin yang pertama, hukmu salatil kusufi wal khusuf. Yang pertama kita akan membahas hukum dari mengerjakan salat al-khusuf atau al-khusuf. Kita akan bahas apa hukumnya. Ya. Atsani, poin yang kedua, sifatuha wa adadu raka'atiha. Ya, sifat dari salat al-khusuf dan juga jumlah bilangan rakaatnya. Ini di poin kedua kita akan membahasnya. Poin yang ketiga, salatul kusufi kusufil qamar ka salati khusufis syams. Salat kusuf al-qamar ya, seperti khusuf asy-syams. Wa ilaikal bayanu fi mayali. Ya, ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Yang pertama, kita masuk di pembahasan yang pertama. Qala al-musannif hukmu salatil kusufi wal khusuf. Hukum mengerjakan atau melaksanakan hukum pelaksanaan salat al-khusuf. Qala salatul khusufi wal khusufi sunnatun muakkadah. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkadah. Adalah sunnah muakkadah. Ya. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah yaitu sunnah yang ya, jika dikerjakan dia akan mendapatkan fadail dan juga pahala, ujur was thawab. Ya. Kalau dia tinggalkan maka tidak ada dosa baginya. Namun di sini diberikan taqyid, pengikat muakkadah. Sunnah tapi muakkadah, sangat-sangat ditekankan untuk mengamalkannya. Yustahabbu lil muslimi fi'luha istihbaban muakkadah. Ya, disunnahkan bagi seorang muslim mengerjakan salat tersebut. Ya. Dan hukumnya adalah mustahab secara ta'kid. Benar-benar ditekankan. Nah. Di permasalahan ini tentang hukum salat al-khusuf ya, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Disebutkan bahwa ada 3 qaul, 3 pendapat dalam permasalahan ini ya, tentang hukum dari salat al-khusuf atau al-khusuf ya, disebutkan di antara pendapatnya adalah ini sunnah muakkadah. Kemudian di antara qaul yang lainnya menyebutkan bahwa salat ini hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Sunnah muakkadah ini qaulnya jumhur. Pendapat dari jumhur ahli ilm. Dan disebutkan dari qaul yang berikutnya tadi fardu ain. Ini pendapatnya dari mazhab Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah dan Abi Awanah. Mereka berdalil dengan ya, zahir dari perintah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa salatul khusuf ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau fardu ain maka wajib bagi setiap kita, masing-masing individual kita, untuk menegakkan sholat tersebut, baik secara sendiri maupun berjamaah. Baik secara sendiri maupun berjamaah ya, itu fardu ain. wajib. Kalau dia sengaja meninggalkannya, maka dia berdosa. Namun di sini disebutkanlah para ulama tidak ada kafarah baginya. Kafarahnya hanya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam bahwa di kesempatan berikutnya ketika terjadi khusuf tidak akan meninggalkannya secara sengaja. Ya, dibedakan secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, la syai' alaih, tidak ada sesuatu baginya. Nah, tapi kalau sengaja tadi, ini fardu ain. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihi al-ba'd saqata bihi al-akharin. Nah, fardu kifayah ketika telah ada yang menegakkan satu di antara kaum muslimin di tempat tersebut, satu orang, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Ya, contoh kita di sini, di masjid ada 100 orang. Nah, terjadi khusuf. Kemudian 10 orang melakukan sholat khusuf. Maka yang 90 sisanya sudah jatuh kewajiban mereka. Telah ditunaikan oleh 10 saudaranya tadi. Ini fardu kifayah. Ini ada 3 qaul dalam permasalahan hukum sholat al-khusuf. Nanti kita akan lihat di akhir mana yang rajih. Ya, setelah membaca hadis ini. Baik. Wa yadullu ala hadha ma jaa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat. Di sini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, khasafat asy-syamsu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khusuf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana kita sebutkan sekali kejadian ini sekali terjadi di zaman Rasulullah SAW. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Kemudian Rasulullah mengimami para sahabat menegakkan salat ini. Faqama fa atala al-qiyam. Beliau berdiri kemudian memanjangkan berdirinya. Bacaannya beliau panjangkan. Tsumma raka'a fa atala ruku'. Kemudian beliau ruku' dan beliau panjangkan, lamakan rukuknya. Tsumma qama fa atala al-qiyam. Setelah ruku, beliau bangkit lagi berdiri. Ya, kemudian melanjutkan bacaan dengan bacaan yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awwal. Namun, ya, berdiri yang kedua ini setelah ruku ini lebih pendek dari yang pertama. Tsumma raka'a fa atala ruku. Kemudian beliau ruku kembali. Ruku kali yang berapa ini? Yang kedua. Tadi yang pertama, kemudian beliau berdiri lagi. Setelah itu beliau rukuk yang kedua. Fa atala rukuk. Kemudian beliau panjangkan rukuk tersebut. Wa huwa dunar rukui al-awwal. Namun lebih pendek dari rukuk yang sebelumnya. Thumma sajada fa atala sujud. Kemudian beliau bersujud. Sujud setelah rukuk. I'tidal. Sujud. Fa atala sujud. Beliau panjangkan sujud tersebut. Lama. Thumma fa'ala fi ra'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian beliau ya mengerjakan perbuatan yang semisal ini di rakaat yang berikutnya. Rakaat yang kedua pun berulang kembali sama seperti rakaat yang pertama. Thumma sarafa wa qad jallat asy-syams. Ya, kemudian beliau berbalik setelah salam berbalik kepada para sahabat. Insaraf, insaraf yaitu beliau berpaling menghadap ke sahabat. Ya. Bukan insaraf pergi, bukan. Insaraf beliau berpaling kepada para sahabat. Wa qad jallat asy-syams, dan ya, matahari telah bersinar kembali. Ya, in jallat itu bersinar. Telah bersinar kembali matahari. Karena tadi tertutupi ya, dengan kejadian khusuf. Ya, kemudian beliau menghadap ke para sahabat. Ini diantara sunnah ya, seorang imam ketika selesai dari sholat tahiyat, salam, dia berbalik kepada makmum, berbalik kepada makmum langsung mubasyaratan. Di sini kita simpulkan sudah kaifiahnya ada dijelaskan di sini dalam hadis lengkap kaifiahnya yaitu ya, salat ini dua ruku, kemudian setiap ruku ada dua rakaat, setiap rakaat ada dua ruku. Fakhotab an-nas, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Fahamidallah wa athna alaih, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Thumma qala, yaitu khutbah al-hajah. Khutbah al-hajah, innal hamdalillah sampai akhir. Amma ba'd. Thumma qala, setelah itu beliau berkata, innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Tidaklah tertutupi cahaya mereka ini, kedua ini disebabkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihatnya, ya, maka berdoalah kepada Allah, kemudian kerjakanlah salat atau bertakbirlah, Allahu Akbar, kemudian ya, kerjakanlah salat dan bersedekahlah, bersedekahlah. Nah, thumma qala ya ummat Muhammad. Nah, di sini ada disebutkan fa idza ra'aytum dzalik, jika kalian melihatnya, melihat kejadian tersebut. Ya, di sini ada itsbat ar-ru'yah, penetapan ru'yah dalam pelaksanaan salat al-khusuf. Bahwa salat al-khusuf tidak dilaksanakan atau tidak ditegakkan kecuali dengan adanya ru'yah. Ya, bisa difahami? Jadi perhitungan itu ada dua. Ru'yah, kemudian ada al-hisab. Ya, al-hisab. Kalau ru'yah itu dia melihat, ini perhitungan juga. Ya, dia melihat langsung. Tapi kalau al-hisab hanya sekedar ya, hitung-hitungan tapi tidak melihat. Nah, maka di sini ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya sholat gerhana tidak akan ditegakkan kecuali dengan kita melihat terjadinya al-khusuf atau al-kusuf. Nah, ketika di suatu daerah terlihat, di daerah yang lainnya tidak terlihat, maka di sini yang disyariatkan. Adapun yang di sini tidak disyariatkan. Thumma qala ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi ay yazni 'abdah aw tazni amatah. Nah, kemudian berkata, beliau berkata kepada para sahabat dan juga hadirin yang ada di waktu itu, wahai ummat Muhammad, demi Allah tidak ada satupun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hambanya berzina, waliyadu billah, atau ketika seorang hamba wanitanya berzina. Allah sangat murka dan sangat cemburu kemarahannya. Ya ummat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wahai ummat Muhammad, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Akhrajahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qultu, ya, beliau di sini penulis berkata, wa wajhu dilalatul hadis anna al-amra bis salati jaa maqrunan bil amri bit takbiri wad du'a'i was shadaqah wa la qa'ila bi wujubi shadaqah wat takbiri wad du'a'i indal kusuf. Ya, wajh, kesimpulan dari dilalah dari hadis ini bahwa perintah salat ini datang dengan bergandengan dengan perintah takbir, perintah doa, dan juga sedekah. Maka dari sini ya, disebutkan atau disimpulkan bahwa tidak ada yang mewajibkan sedekah, takbir, dan doa indal kusuf. Ya. Fal amru fiha lil istihbabi ijma'an. Maka perintah salat di sini adalah mustahabbah. Mustahabbah ijma'an. Di sini disebutkan secara ijma, namun di sini ada khilaf. Fakada al-amru bis salati al-muqtarin biha. Ya, maka salat yang bergandengan dengan beberapa amalan tadi yang sebelumnya ini diperintahkan, ini pun hukumnya sama, memiliki hukum yang sama. Nah, tadi kita telah baca hadisnya. Apa tadi? Fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Di sini ada beberapa amalan yang digandengkan. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya ini doa tidak ada yang mewajibkan doa. Doa itu hukumnya mustahabbah. Kemudian takbir juga sama. Mustahabbah. Kemudian sedekah juga sama. Ya, ketika terjadi khusuf, diperintahkan kita sedekah. Ya, kita keluarkan harta kita, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah. Ini pun sama. Para ulama sepakat ini hukumnya mustahabbah. Maka salat yang bersamaan dengan beberapa amalan ini pun dihukumi sama dengan mustahabbah. Nah. Jadi kesimpulannya di sini, al-musannif merajihkan pendapat menegakkan salat al-khusuf ini hukumnya ya, sunnah muakkadah atau mustahabbah muakkadah. Dan telah kita jelaskan di awal tadi bahwa terjadi khilaf yang kuat di antara para ulama tentang permasalahan ini. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengkaitkan sholat dengan amalan yang lainnya. Beliau hanya memerintahkan sholat saja. Ya. Beliau memerintahkan sholat dan berdoa. Tidak menyebutkan sedekah, tidak pula takbir. Nah. Jadi dari hadis ini, sebagian ulama merajihkan bahwa ini mengkhususkan dari hadis yang pertama. Yang pertama, thayyib. Ini beberapa amalan dimasukkan dalam kategori mustahabbah. Ya. Karena sedekah yang wajib, ya, seperti zakat, ya, zakat fitrah atau zakat mal, ya, itu yang wajib. Adapun selebihnya itu mustahabbah semua. Nah, namun dari hadis ini yang kita sebutkan tadi yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari dan Muslim juga sama. Di sini ada pengecilan amalan. Fasallu, salatlah kalian. Perintah. Nah, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat dan juga ya, terjadinya hanya sekali. Khusuf terjadi hanya sekali di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak melewatkan momen tersebut. Ketika terjadi, beliau langsung kerjakan. Perintahkan para sahabat. Dan zahir dari amr adalah al-wujub. Ya, ketika kita melihat dalil, oh amr, ya, perintah. Maksudnya amr di sini itu perintah. Datang perintah, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Jadi mereka berkesimpulan bahwasanya hukum dari sholat gerhana ini adalah fardu ain. Fardu ain. Tapi antum bisa melihat dari beberapa pendapat masing-masing dalilnya mana yang lebih ya, terrojihkan dari hati-hati antum semua, atau antum setelah membahas dengan lebih dalam dilihat mana yang lebih rojih tentang permasalahan ini. Ya, saya pribadi merojihkan ini hukumnya fardu ain. Ini hukumnya fardu ain karena ya, al-khusuf datang dengan sebab. Al-khusuf datang dengan sebab. Dan telah kita sebutkan tadi Rasulullah tidak melewatkan momen tersebut, bahkan memerintahkan para sahabat semuanya untuk sholat. Bahkan disebutkan dalam riwayat Aisyah, beliau memerintahkan kepada para istri-istrinya untuk keluar. Ini ada pembahasannya. Istri-istrinya keluar mengerjakan sholat bersama kaum muslimin. Bahkan disebutkan ya dalam riwayat Asma bintu Abi Bakar, beliau melihat para wanita keluar dari rumah-rumahnya untuk mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW di luar masjid beliau, di belakang. Nah, itu disebutkan di antara penguat yang menguatkan pendapat ini. Sekali saja terjadi di zaman Rasulullah. Jika berulang kedua kalinya, maka di sini ada ihtimal. Apakah Rasulullah dia akan melakukannya? Namun di kali yang pertama beliau menekankan dan juga memberikan ya, perintah yang kuat, dan juga bahkan beliau berkhutbah, bahkan memberikan ya, wejangan-wejangan nasihat kepada para sahabat. Ya, ini yang menguatkan dalil wajibnya fardu ain. Ya, wajibnya fardu ain. Syekh Shalih bin Utsaimin rahimallahu taala beliau merajihkan fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini dalilnya masing-masing memang kuat, tapi yang paling kuat yang mengatakan hukumnya fardu ain. Tapi dengan syarat dia mengetahuinya dan melihatnya. Kalau sekedar mendapatkan khabar, nah mendapatkan khabar, dalam artinya mendapat khabar ketika dia di luar daerah. Ini ada khabar akan terjadi khusuf tanggal sekian, waktu sekian. Ya. Ketika hari-hanya kita masih di luar daerah tadi, kita lihat tidak ada tanda-tanda khusuf. Di tempat kita ada, terjadi. Ya, nah, tadi sebagaimana kita sebutkan bahwa pengerjaan salat, pelaksanaan salat ini disebabkan karena ar-ru'yah, diisbatkan karena, ditetapkan karena ar-ru'yah. Ya, tadi ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi maka wajib. Iman dikerjakan secara sendiri maupun secara berjamaah, maupun secara berjamaah. Namun jumhur al-ulama, jumhur semua menyebutkan ini hukumnya sunnah muakkadah. Jumhur al-ulama menyebutkan ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Wallahu taala alam. Pilih yang mana? Yang roji? Cuma sekali. Sekali seumur. Bahkan disebutkan dalam pelajaran astronomi, gerhana matahari total terjadi berapa? Berapa tahun sekali? Nah, 300 sekali kita seumur hidup belum tentu dapat. Bayangkan. Ya. Tapi di Indonesia ada keajaiban ya. Terjadi selama 33 tahun sekali. Iya. Ya, pokoknya di data 88 terus mau terjadi di 2016. Perkiraan 33 tahun, perkiraan kan? Apakah nanti terulang 33 tahun lagi? Wallahualam. Namun yang ada di data ya, seluruh dunia ini terjadi selama 350 tahun sekali. Ya. Perintahnya sholat. Nanti akan dijelaskan terkait dengan hukum memanjangkannya. Hukum memanjangkannya rajih sunnah. Yang rajih sunnah. Jadi kalau antum berpegang pendapat dengan wajib fardu ain, karena tadi datang dengan sebab, karena di sana ada beberapa sholat yang hukumnya pun sama fardu ain, sholat sunnah selain 5 rakaat. Ya, ada di sana beberapa sholat seperti sholat tahiyatul masjid. Pendapat yang menyebutkan fardu ain kuat sekali. Ya, kuat sekali. Sebagian bahkan kita lihat ya ulama-ulama, masyayikhuna membawakan atau berpegang dengan pendapat ini. Setiap kali masjid, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Banyak ini. Ya, banyak. Kuat. Jadi ada sebabnya, karena ada sebabnya. Sholat ini terjadi karena ada sebabnya. Ketika kita berpegang dengan qaul yang fardu ain, maka ketika kita tidak bisa melaksanakan secara berjamaah, kita tunaikan sendiri. Ambil wudu, sholat ya, dengan kita baca dengan hafalan yang kita miliki. Kita bisa setengah juz, baca setengah juz. Ya, seperempat juz, seperempat juz. Nah, hukumnya sunnah untuk memanjangkannya. Memanjangkannya sunnah. Baik. Sudah cukup atau lanjutkan? Baik, sedikit lagi. Sifatu salatil kusufi wa adadu raka'atiha. Di sini akan disebutkan sifat dari pelaksanaan salat ini dan jumlah rakaatnya. Yastamilu hadzal bahts 'ala al-masail at-taliyah. Di sini ada beberapa masail dalam pembahasan ini. Al-mas'alatul ula, la adzan wa la iqamah li salatul khusuf. Masalah yang pertama, tidak ada adzan dan iqamah ketika salat al-khusuf. Kemudian masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, 'adadu rakaati salatil khusuf. Al-mas'alatu tsalitsah, yajharu fil qira'ati fi salatil kusuf. Al-mas'alatu rabi'ah, tusalla jama'atan aw tusalla jama'atun fil masjid. Al-mas'alatu khamisah, idza fatahu ruku' idza fatahu ruku'a min ar-ruku'aini fi ar-raka'ah. Wa ilaikal bayan. Ada bisa 5 permasalahan. Ya, yang pertama tidak ada adzan dan iqamah. Yang kedua jumlah rakaatnya. Yang ketiga jahr membaca keras di dalam salat al-khusuf, kemudian dilaksanakan secara berjamaah dalam masjid. Kemudian di sini ada masalah yang terakhir, jika seseorang terluput dari ya, salah satu rukuk di antara dua rukuk, bagaimana hukumnya? Al-mas'alatul ula, ya sebelum di sini kita tambahkan sedikit, bahwa waktu al-khusuf ini, salat gerhana ini dilaksanakan dari awal hilangnya cahaya sampai kembalinya cahaya. Ya, waktunya tergantung Allah yang mentakdirkannya. Ya, kita hanya sekedar menyaksikan. Waktunya dari awal hilang salatnya tadi sampai kembali lagi cahaya tersebut. Ittafaqa al-ulama 'ala annahu la yu'adzan di salatul kusuf wa la yuqam. Wal mustahabbu ay yunada laha as-salatu atau bi as-salatu jami'ah. Para ulama telah bersepakat bahwa salat ini tidak ada azan dan iqamahnya. Wa la yuqam yaitu tidak ada iqamahnya. Dan yang sunnah adalah dipanggil dengan seruan as-salatu jami'ah. Ya. Ini insyaallah di mahad kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan laksanakan syariat ini. Nah, dengan apa yang kita mampu untuk melaksanakannya, kita kerjakan. Kemudian nanti kita amalkan ini, beberapa amalannya. Di antaranya disuruh untuk memanggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, tidak ada adzan dan iqamahnya. Dalilu dzalik ma tsabata 'an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala ma kasafat asy-syams 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna as-salata jami'atun akhrajahu syaikhan. Ini dalil yang menyebutkan ya masyru'iyahnya panggilan ini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini muttafaq, hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, adadu raka'ati salatil kusuf. Di sini akan disebutkan masalah yang kedua, jumlah rakaat salat kusuf. Tusalla salatul kusuf raka'atain bi ruku'ain. Salat kusuf dikerjakan dua rakaat dengan dua ruku'. Wa dalilu 'ala dzalik ma taqaddam. Dalilnya ya fi hadits Aisyah, hadits Aisyah. Wa kadzalika ma jaa 'an Abdullah bin Abbas. Baik, ini panjang sekali hadisnya. Yang semakna dengan hadis yang Aisyah. Ya, semakna hadisnya Aisyah. Ada tambahan sedikit di sini. Baik, kita akan baca di ya, kita lompati. Nah, kita baca dari Baik. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dhalik fadhkurullah qalu ya rasulullah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamik. Ya, setelah tadi para sahabat atau Rasulullah berkhutbah, kemudian para sahabat melihat, wahai Rasulullah, kita melihat engkau seperti ya mengunyah sesuatu. Thumma ra'aynaka ka'ata. Thumma ra'aynaka ka'ata. Kemudian kami melihat engkau ya, tersedak. Kak itu tersedak atau terselak. Qala sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitul jannah fatanawaltu unquden. Atau inni ra'aitul jannah fatanawalat unquden. Ya. Walau asabathu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya. Ya, aku melihat surga. Ya, ya Allah alam. Apa artinya ini? Fatan awal tu unquden. Kita lewati sedikit. Waraitu an-nar falam ara mandaran kal yawm qad afdah. Waraitu aktsaru ahliha an-nisa. Ya, aku diperlihatkan, ini salah, bacanya bukan raaitu, ru'itu. Atau raaitu juga bisa, nam sama. Ya, atau ru'itu. Falam ya, aku diperlihatkan surga, aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih jelek daripada ketika ini. Ya, jadi ketika Rasulullah berkhutbah, beliau diperlihatkan suatu ghaib, ya, yaitu pemandangan surga dan neraka. Di sini disebutkan bahwasanya beliau melihat ya, penduduk yang paling atau yang terbanyak di neraka adalah an-nisa, wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Sehingga mereka menjadi penduduk neraka yang terbanyak. Qala bikufrihinna. Mereka kufur. Ya. Kila yakfurna billah. Apakah mereka kufur karena atau dengan Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurna al-ashir. Mereka mengkufuri nikmat dari suaminya. Wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengkufuri ihsan, perbuatan baik dari suaminya. Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Jika engkau wahai para suami berbuat baik kepada ya, para wanita-wanitamu atau istrimu selama satu tahun lamanya, kemudian ya, istri tersebut melihat ada sesuatu kejelekan atau sesuatu yang tidak dia senangi dari dirimu, dia akan berkata, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Setahun berbuat baik, kemudian ya, pada suatu hari ada ya, sedikit kelalaian, kesalahan atau kekurangan, langsung dia akan berkata, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ya, ini adalah fitrah dari seorang wanita, banyak mengeluh, ya, kemudian banyak, ya, nah, tidak memiliki sifat yang qanaah atau yang semisalnya, banyak mengeluhnya. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Faidah fi hadits Aisyah bin Abbas dilalah ala istihbab al-khutbah fil kusufi ba'da shalah. Dalam hadis ini terdapat faidah hadits Aisyah dan Ibn Abbas bahwa hukum khutbah setelah salat khusuf ini mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Sunnah ya. Hukumnya sunnah mustahabbah. Jadi setelah selesai salat ya, siapa saja bisa, nah, imamnya atau yang lainnya berdiri menyampaikan khutbah. Ya. Khutbahnya hukumnya sunnah. Dan juga khutbahnya disunahkan untuk taksir, pendek, wayasir, ringan. Tidak khutbah yang panjang, tidak. Pendek aja. Di sini disebutkan hanya dalam satu hadis. Hanya dalam satu hadis saja. Nah, beliau membacakan khutbatul hajah, kemudian menjelaskan bahwasanya matahari dan bulan ini terjadi khusuf bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masail yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.